aku tak pasti. Sekian lama ku pandang wajahmu, tiada yang berubah. Senyum wajahmu dan sinar matamu telah menghilang. Bukankah kita selalu terbuka? Tidak ada hal yang mengganggu. Tetap itu kau enggan bicara. Adakah yang kau rahasiakan?